bujangan, bujangan, seneng bujangan, selawase luyuran dadi omongan. Untunge dadi bujangan cuman akeh bebaturan saban bengi. Bareng berpasangan paling asik. joget bareng berpasangan. Untungnya dadi pucangan, cuman ake bebaturan saban bengi.